الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Ridul Jannah di mana saja berada, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali lewat tentunya sini media yaitu televisi kembali MGI untuk melanjutkan pembahasan kita yaitu Sahih Bukhari, walaupun tentunya belum dalam kondisi yang seperti biasa. Setelah kita berlibur di bulan Ramadan dengan program tentunya setiap sorenya berbeda, dan di bulan Syawal kita belum mengawali kembali kajian Sahih Bukhari yaitu di tempat yang khusus seperti biasanya yaitu di Masjid Aisyah, dikarenakan masih dalam kondisi tentunya musibah yang menimpa kepada dunia dan khususnya kita Indonesia yaitu virus corona COVID-19, dan tentunya kita masih juga mengikuti kepada peraturan-peraturan yang ada. Maka kita menggunakan bagian yang ada dari media ini untuk tetap dilanjutkan, karena kita tentunya melalui aplikasi lewat radio dan televisi ini untuk tetap meneruskan kajian Sahih Bukhari ini agar tentunya tidak terlalu lama untuk kita menunggu sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan mengeluarkan kita dari semua ujian ini. Kita akan meneruskan pembahasan Sahih Bukhari masih dalam Kitabul Wudu, yaitu hukum-hukum seputar wudu, masih di bab yang ke-35 hadis ke-181. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu ar-rajulu yuwaddi'u sahibahu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathani Muhammad ibn Salam qala akhbarana Yazid ibn Harun an Yahya an Musa ibn Uqbah an Qurib maula ibn Abbas an Usamata ibn Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afadha min Arafata ada ila Sya'bi faqadha hajatahu. Qala Usama ibn Zaid faja'altu as-subbu alaihi wa yatawaddau faqultu ya Rasulullah atusalli? Faqala al-musalla amama. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Ammar ibn Ali qala hadasana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibn Sa'id qala akhbaroni Sa'ad ibn Ibrahim anna Nafi'a ibn Jubair ibn Mut'im akhbarahu annahu sami Urwata ibn al-Mughirah ibn Syu'bah yuhadithu anil Mughirah ibn Syu'bah annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa annahu dhahaba li hajatin lahu wa anna Mughirata ja'ala yasubbul ma'alaihi wa huwa yatawadau wa ghasala wajahu wa yadaihi wa masah bi ra'sihi wa masal al-khufain. Bab yang ke-35, bab seseorang mewudukkan temannya. Jadi bab seseorang mewudukkan temannya. Jadi di sini berbicara tentang hukum seseorang mewudukkan temannya. Makna dari letter lock bab ini menunjukkan bahwa seseorang mewudukkan temannya, yang dimaksud mewudukkan langsung yaitu mencuci dari bagian anggota badannya. Mencucikan mukanya, mencucikan tangannya, mengusapkan kepalanya, dan mencucikan kakinya. Itu arti dari makna seseorang mewudukkan temannya. Boleh atau enggak gitu. Imam Bukhari mengetengahkan dua hadis di sini. Dengan judul bab seseorang mewudukkan temannya. Tapi kalau kita melihat kedua hadis ini tidak menunjukkan mewudukkan langsung. Tetapi dalam kedua hadis ini hanya menunjukkan membantu untuk menuangkan air. Kita bacakan dulu hadisnya dengan terjemahan tadi tanpa terjemahan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis pertama yaitu dari Usama ibn Zaid. Dari jalannya Muhammad ibn Salam, itu baik kandi. Kemudian Yahya disebutkan yaitu Yahya ibn Sa'id. Usama ibn Zaid itu termasuk orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama ibn Zaid termasuk seorang sahabat pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau orang yang direncanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin satu peperangan. Tapi tidak terjadi ketika Nabi SAW masih hidup. Usama ibn Zaid ini. Padahal di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali, dan di situ ada sejumlah para sahabat yang lain. Sehingga sempat juga ada yang memprotes itu penunjukan beliau. Tapi bukan kepada Nabi Sallam, itu di zaman Abu Bakar. Ketika Nabi Sallam wafat, belum terjadi perangnya. Keburu Nabi Sallam wafat. Dan di awal kekhilafahan Abu Bakar terjadi fitnah besar, yaitu ada 3 fitnah di masa Abu Bakar menjadi khalifah. Yang pertama al-murtadun, orang-orang murtad. Yang kedua adalah ad-da'una an-nubuwah, orang-orang yang mengklaim jadi nabi. Yang ketiga adalah al-man'u az-zakat, yaitu orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi ada 3 kasus di masa kekhilafahan Abu Bakar. Ada orang-orang yang murtad, ada nabi-nabi palsu, dan ada orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Di saat Abu Bakar menumpas, memerangi, menyelesaikan masalahnya, maka juga ada PR besar di mana Nabi Hasalam itu telah merencanakan untuk memberangkatkan pasukan Usamah ibn Zaid. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun tidak mengurungkan niat Nabi Hasalam. Walaupun ada beberapa sahabat yang memprotes Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tapi komitmen Abu Bakar kepada sunnah, maka tetap diutus Usamah ibn Zaid. Dan tentara Usamah ibn Zaid akhirnya juga menang. Nah, itu sekilas Usamah ibn Zaid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam lamma afadha min Arafah. Ini berkaitan dengan Haji Wada. Jadi kisahnya berkaitan dengan Haji Wada. Setelah beliau bergegas pergi dari Arafah, yaitu Ghurub Syam, setelah terbenamnya matahari, ada ila Sya'bi faqadha hajatahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke satu tempat, lalu beliau menunaikan qadha hajat. Yang dimaksud dengan qadha hajat di sini yaitu menunaikan qadha hajat, yaitu buang air ya, kencing. Qala Usamah ibn Zaid. Lalu Usamah ibn Zaid berkata, "Faja'altu as-subu 'alaihi wa yatawaddha." Maka aku pun menuangkan air dan beliau pun berwudu. Ya, artinya seperti mungkin kalau ini dikatakan gayung, ya beliau menuangkan air, menyediakan air dan menuangkan air dan bersalam berwudu. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, kata Usamah, "Atusalli?" Apakah engkau akan sholat sekarang? Waqala al-musalla amama. Ya, kita sholat di depan, maksudnya di Muzdalifah. Karena di sini dari Arafah akan ke Muzdalifah, yaitu untuk mabit. Dan sunnah sholat Isya dan Maghrib itu diakhirkan ke waktu Isya. Jadi kalau duhur dengan asar di Arafah itu jama takdim, qasar jama takdim. Duhur 2, asar 2 di waktu duhur. Dan setelah sholat kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Kemudian setelah terbenam matahari, kita dianjurkan untuk bergegas menuju Muzdalifah. Itu kisahnya. Dan ini akan diulangi nanti dalam bab haji, hadis ini. Jadi hadis ini akan ada lagi nanti di bab haji. Maka di tengah perjalanan Nabi SAW menunaikan qadha hajat. Kemudian Usamah ibn Zaid itu menyediakan air untuk beliau berwudu. Dan beliau pun menuangkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun berwudu. Lalu kata Usamah ibn Zaid, "Apakah engkau akan sholat?" Maksudnya sholat mengimami kami. Kata beliau, "Sholatnya nanti di depan." Maksudnya nanti sholat di Muzdalifah. Karena sunnahnya sholat Maghrib dan Isya itu jama ta'khir. Jama ta'khir artinya jama yang diakhirkan. Dengan dikosor juga. Ya, tentunya Maghrib 3 dan Isya adalah 2. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu dari jalannya Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Amr ibn Ali, kemudian dari Abdullah bin Wahab, dari Yahya ibn Sa'id, dari Sa'd ibn Ibrahim, kemudian Nafi ibn Jubair ibn Mut'im, dari Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah. Kemudian Mughirah ibn Syu'bah, beliau dikatakan bahwasanya beliau itu melakukan perjalanan bersama dengan Nabi Hasalam, artinya safar bersama Nabi Hasalam, artinya Mughiroh menemani Nabi Hasalam bepergian. Wa annahu dhaba li hajatin lahu, dan bahwasanya beliau pergi untuk kebutuhan baginya, artinya kebutuhan bagi Nabi Hasalam. Wa anna Mughiroh ja'ala yasubul ma alaihi, dan Mughiroh ibnu Syu'bah pun di sini dikatakan beliau menuangkan air wudu kepadanya. Maka beliau berwudu dengan mencuci wajahnya, kemudian mencuci tangannya, mengusap kepalanya, dan mengusap khufnya. Artinya tidak mencuci kakinya, tapi beliau mencuci apa, mengusap khuf. Jadi mengusap kedua khufnya. Nanti kita jelaskan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari membawakan judul bab seseorang mewudukan temannya. Nah, yang dimaksud mewudukan itu dipahami langsungnya ya, mewudukan langsung dalam arti mencucikan mukanya, mencucikan tangannya, mengusapkan kepalanya, dan mencucikan kakinya. Itu kalau dihitung dari empat anggota wudu yang disepakati bahwa itu rukun. Tapi dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu tidak ada isyarat yang menunjukkan kepada judul Imam Bukhari itu. Karena Imam Bukhari kan judulnya bab mewudukan, seseorang mewudukan temannya. Tapi di dalam hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari dari kedua hadis Usamah ibn Zaid dan hadis Mughiroh ibn Syu'bah, itu isyaratnya kepada dua, yaitu menyediakan air untuk wudu dan menuangkan air untuk berwudu. Jadi kalau orang membantu temannya, apa, menyediakan air wudu. Ya seperti antum mungkin juga ada tamu disediakan air wudu kan, di ember itu. Ya, kalau mungkin di beberapa daerah di kampung itu, artinya menyediakan air wudu gitu. Yang kedua adalah membantu untuk menuangkan air wudu, tapi tidak menyentuh badannya. Gitu. Ya, seperti kita bawa gayung, ya, kita tuangkan airnya kepada orang dan orang berwudu sendiri. Maka para ulama menjelaskan di sini bahwa Imam Bukhari seolah-olah mengambil dengan alat tariqatul qiyas, dengan cara qiyas. Jadi dengan cara mengkiaskan. Bagaimana dengan cara mengkiaskan di sini bahwa beliau berpendapat bahwa bolehnya menghadirkan air dan bolehnya menuangkan air itu juga sebagai dalil bolehnya mewudukkan orang. Karena kedua-duanya yang tadi, yaitu menghadirkan air kemudian menuangkan air, itu bagian dari amalan, bagian dari tentang amalan berwudu. Seolah-olah begini, kalau ini dibolehkan maka ini juga apa? Boleh. Itu dengan tariqah kias, artinya dengan cara mengkiaskan. Karena makna di dalam hadis Usamah dan hadis Mughiroh itu tidak ada isyarat bahwa Usamah ibn Zaid atau Mughiroh ibn Syu'bah memudukan Nabi Sallam. Nah, lalu Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al Minhaj itu berkata, al-isti'anah fil wudu salah satu aksan. Jadi Imam Nawawi mengatakan meminta tolong atau dibalik sedikit, membantu orang lain dalam berwudu atau meminta tolong berwudu, itu ada tiga macam. Kata beliau, ada tiga macam. Yang pertama adalah ihdarul ma. Ihdarul ma. Yang pertama, meminta tolong atau membantu teman untuk menghadirkan air, yaitu menyiapkan air. Dan ini tidak ada makruh sama sekali. Jadi tidak makruh. Dan ini dilakukan oleh para sahabat ya. Nabi SAW pun pernah meminta untuk dihadirkan air. Utsman bin Affan juga pernah meminta untuk dihadirkan air. Kemudian Abdullah bin Zaid dalam hadis tentang wudu juga, itu pernah beliau meminta untuk dihadirkan air. Dalam hadis Utsman dikatakan da'a Utsman biwaduin, bahwa Utsman bin Affan meminta kepadaku, kata Humron, Maula bin Affan, meminta untuk dihadirkan air. Kemudian Abdullah bin Zaid juga meminta untuk dihadirkan air. Tapi bagi seseorang tetap afdol orang melakukan sendiri, mengambil air sendiri, menghadirkan air sendiri, ya. Karena tentunya semuanya bagian dari ibadah gitu. Sebagian dari ibadah. Jadi yang pertama meminta untuk dihadirkan air. Yang kedua, yaitu apa? As-subbu fih. Yaitu yang dinamakan apa? Kita meminta untuk dituangkan. Minta untuk dituangkan air. Yaitu kita menolong orang lain untuk menuangkan air. Ya. Dan kedua hadis ini, baik hadis Mughirah atau hadis Usamah, itu sebagai dalil yang sharih, sebagai dalil yang jelas, boleh gitu ya, seseorang meminta kepada temannya untuk dituangkan air ketika akan berwudu. Dan boleh seseorang dengan sengaja menuangkan air untuk temannya, atau mungkin murid kepada gurunya, atau seorang anak kepada apa, seorang bapak kepada anaknya, seorang anak kepada bapaknya, membabil khidmat, dalam bab seseorang itu berkhidmat, artinya berbakti, menuangkan air, bapaknya wudu, anaknya menuangkan air, gurunya berwudu, muridnya menuangkan air. Walaupun tetap aulanya, aula itu yang lebih baik, itu melakukan sendiri. Melakukan apa sendiri? Yang ketiga adalah, yaitu istianah bighusril a'dha, yakni al-mubasyarah. Yaitu meminta pertolongan untuk mencucikan anggota badan. Jadi minta tolong untuk mencucikan anggota badan. Yaitu yang dinamakan mubasyaratul ajnabi al-ghusl. Yaitu bahwa seseorang itu langsung mencucikan. Faqala al-imam Nawawi, hadha makruhun illa lihajatin. Maka para ulama mengatakan ini makruh, dan Imam Nawawi mengatakan ini makruh kecuali kalau dibutuhkan sekali, seperti indal marad ketika sakit. Waqad ittafaqal ulama'u, dan para ulama telah ittifaq gitu ya, dari sisi tidak boleh orang itu ya, membantu temannya untuk seperti ibadah sholat, pangmacakeun Fatihah. Nah, enggak bisa. Pekerjaan saudaranya itu. Nah, kalau ini kan berwudu, diwudukan. Karena kaitannya dengan izalatul hadas, izalatul khobas. Karena toharoh itu identiknya adalah dengan hilangnya hadas dan hilangnya najis. Itu adalah toharoh. Ya, itu adalah bersuci. Nah, maka dari keterangan dua hadis ini menjelaskan bahwa tidak makruh seseorang itu menuangkan air untuk saudaranya. Jadi menuangkan air wudu untuk saudaranya. Dan tidak makruh seseorang itu meminta temannya untuk menuangkan air. Tapi kata Imam Nawawi, khilaful aula. Tapi ini menyelisih yang lebih baik tentunya. Sebagaimana juga tidak makruh. Ya. Membantu orang menghadirkan air atau seseorang meminta untuk dihadirkan air. Itu tidak makruh. Berdasarkan dari makna hadis ini dan kisah yang ada dalam hadis ini. Tapi para ulama sepakat kalau meminta untuk mencucikan maka itu makruh biduni hajah. Maka itu makruh kalau tidak karena ada udzur atau butuh gitu. Itu makna dari kedua hadis ini dan berkaitan dengan bab ini. Dan dari kedua hadis ini pun kita bisa ambil kesimpulan selain hukum tadi yaitu khidmatu sahabah wa mahabbatu sahabah li nabiyina Muhammad SAW, yaitu bentuk pengagungan, kecintaan, khidmat para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau ini para sahabat menyediakan air, menuangkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk pengagungan ya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejumlah hadis menunjukkan bahwa para sahabat tanpa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tambahan fikihnya. Kemudian yang kedua, tambahan fikih yang ada di dalam kedua hadis ini bahwa para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering saya sampaikan itu dalam ilmu itu natural. Ya. Jadi dinamakan dengan natural learning. Jadi pengambilan ilmu itu dengan natural berjalan tanpa harus ada tempat, tanpa harus menentukan waktu. Walaupun belajar menentukan tempat, ya seperti ada kelas, ada masjid, ada ruangan, ada tempat, itu juga ada anjurannya. Dan belajar itu tanpa menentukan waktu. Tetapi ilmu ala qadil hajah. Ilmu itu dalam kehidupan para sahabat, saya sampaikan, itu dalam kondisi yang dinamakan butuh. Nah, kenapa? Karena ilmu itu sosial. Jadi ilmu itu sosial. Dan ilmu itu interaksi. Nah sekarang, orang yang tidak biasa seperti ini dipaksakan hari ini. Dengan ada musibah COVID-19. Semua orang dipaksa belajar itu mandiri. Dan semua ustadz yang tidak terbiasa menggunakan IT juga dipaksa terbuka hari ini. Harus bisa menggunakan IT. Ya. Artinya terpaksa orang sekarang harus bisa, antum yang tidak bisa menggunakan aplikasi terpaksa harus bisa menggunakan aplikasi gitu kan. Karena kalau tidak berarti antum selama berbulan-bulan tidak mengenal nasihat orang. Karena tidak bisa menggunakan IT. Nah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim secara globalnya ya udah seperti itu hidup itu. Di jalan, di perjalanan gitu kan. Itu ilmu mengalir. Ketika di perjalanan haji itu semuanya ilmu. Kejadian-kejadiannya gitu. Dan menjadi pelajaran. Mughirah ibn Syu'bah dengan Nabi Hasan mengambil pelajaran apa? Pelajaran tentang hukum mengusap khuf. Di mana ada hukum mengusap khuf? Tentunya mengusap khuf tidak disebutkan, disebutkan di pelajarannya di masjid gitu. Bukan seperti taklim kita hari ini menjelaskan hub di masjid. Tapi kapan Mughirah bin Syu'bah tahu tentang hukum mengusap hub, bagaimana caranya, kaifiahnya seperti apa? Di perjalanan ketika safar. Jadi ketika perjalanan safar, Mughirah bin Syu'bah tahu tentang hukum mengusap hub. Apa itu hub? Asatirul Ka'bain minal jildi wa nahwihi. Yang dimana, yang dinamakan dengan huf itu setiap perkara yang menutupi kedua mata kaki. Ya, kalau ditutup menutup mata kaki ya otomatis ya telapak kakinya dan atasnya itu tertutup maksudnya. Mau itu dari kulit. Untuk membangun sebuah impian, membutuhkan pertimbangan dan perhitungan. Cerdas, tepat, cepat, dan juga hemat. Dulu saya pernah gagal untuk mewujudkannya. Tapi kali ini, saya tidak khawatir. Baja ringan produksi PT Cilegon Steel hadir memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan sesuai keinginan Anda. Untuk kualitasnya, sudah pasti memenuhi standar nasional Indonesia. Silakan datang dan buktikan langsung di Mega Baja Outlet yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, untuk kebutuhan konstruksi bangunan, orang cerdas, pilih baja ringan yang SNI. Petuah ulama, petuah ulama. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa menyanyiakan pendidikan yang bermanfaat bagi anaknya dan dia membiarkannya begitu saja, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang sangat jelek terhadap anaknya. Dan kebanyakan rusaknya moral anak-anak disebabkan karena bapak mereka sikap menyanyiakan orang tua terhadap pendidikan anaknya dan tidak adanya upaya untuk mengajarkan kepada mereka perkara yang wajib dalam agama maupun yang sunnah. Petuah ulama, petuah ulama. Doa keluar masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karuniamu. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Sahih hadis riwayat Muslim. Ya, dalam kajian kitab Sahih Bukhari, dan kita sudah membahas dalam pembahasan tentang mewudukan orang lain atau teman kita sendiri. Kita akan masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu bolehkah membaca Al-Quran tanpa bersuci atau berwudu? Langsung saja kita akan mendengarkannya kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Bismillah. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab yang ke-36, hadis 180 2 ya. Insyaallah. Hadis 83 ya. 183. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babu qira'atil Qur'ani ba'dal hadatsi wa ghairihi. Wa qala Mansur an Ibrahim la ba'sa bil qira'ati fil hammam wa yaktubu risalati ala ghairil wudu'in. Wa qala Hammad an Ibrahim idza kana alaihim izarun fasallim wa illa fala yusallim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadisnya. Hadatsani Ismail qala hadatsani Malik an Mahrama ibni Abi Sulaim bin Ibnu Sulaiman an Quraib maula ibni Abbas an Abdullah ibni Abbas in akhbarahu annahu bata lailatan inda Maimunah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu fatajatu fi ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallallahu wa ahluhu fituliha panama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idan tasafal laylu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istaiqadha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma min wajhihi biyadihi thumma qara al-asra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran thumma qama ila shannin mu'allakin wa tawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu thumma qala thumma qama yusalli qala Ibn Abbas fa kuntu fa sana'tu misla ma sana'a thumma dhahabtu fa kumtu ila janbihi fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi uduni al-yumna yabtiluha fa shala rakataini thumma rakataini thumma rakataini thumma rakataini thumma rakataini thumma rakataini thumma autara thumma taja'a thumma hatta atahu al-muadzin fa qama fa shala rakataini khafifataini thumma kharaja fa shala subha. Bab membaca Al-Quran setelah berhadas. Jadi seolah-olah Imam Bukhari membolehkan baca Quran tanpa berwudu. Tapi nanti kita akan jelaskan hukumnya ya. Wa qala Mansur an Ibrahim. Ya. Walaupun mungkin di sini agak sedikit ajib gitu ya. Atau sedikit aneh itu ya. Tapi ini qaul ulama. La ba'sa bil qira'ati fil hammam. Tidak mengapa membaca di toilet gitu. Mungkin ya ini qaul ajib gitu. Ya, artinya pendapat yang sedikit aneh gitu ya. Wa bikat bi risalah ala ghairil wudu. Dan boleh juga menulis ayat Quran dalam satu risalah. Risalah mungkin surat atau dalam bentuk kita bikin makalah. Ya, kita nulis bismillah atau nulis ayat. Seperti mungkin dalam mukadimah 3 ayat, ayat takwa gitu. Menulis tanpa berwudu. Wa qala Hammad an Ibrahim. Idza kana alaihim izarun fasallim. Jadi kalau seorang itu memakai kain maka ya ucapkan salam dan apabila maka jangan. Jadi bab ini akan berbicara tentang hukum membaca Al-Quran ketika tidak berwudu. Nanti kita jelaskan sekilas hukumnya. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya, dari jalannya Ismail, dari Imam Malik, dari Mahrama ibnu Sulaiman, dari Quraib Maula ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Ceritanya begini. Di satu ketika bahwa Abdullah bin Abbas itu bermalam di rumahnya Maimunah. Jadi tidur di rumahnya Maimunah. Dan Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas. Salah seorang istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maimunah punya rumah. Kemudian Abdullah bin Abbas bermalam di waktu giliran Maimunah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di rumahnya Maimunah. Maka aku tidur di tikar, artinya tidur ngelonjor, berbaring di tikar. Yang Nabi SAW dengan istrinya pun di situ. Berarti mungkin tikarnya agak panjang. Di sini disebutkan di bagian kaki Nabi SAW, di bawahnya. Dan Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil, belum dewasa ya. Tapi Abdullah bin Abbas memiliki kelebihan di mana beliau itu cerdas dan mampu menyimak semua kejadian. Dan ini tentunya tawadunya Nabi SAW, tentunya rumahnya bukan rumah yang besar, sehingga Abdullah bin Abbas itu dalam bahasa orang Jawa Barat mah dina tunyangan Rasul. Gitu. Tahu tunyangan Rasul? Di arah kaki. Gitu. Di arah kaki Nabi SAW. Yang Nabi SAW itu dengan istrinya Maimunah. Berarti satu tikar gitu. Satu, kalau sekarang satu karpet atau apa aja namanya gitu ya, tikar tempat tidur. Dan tentunya bukan kasur empuk gitu. Yang Nabi SAW itu tidur di saat itu. Ya. Kemudian Nabi SAW pun tidur, sehingga pertengahan malam, atau sebelumnya, atau setelahnya sedikit katanya. Maka Nabi SAW pun bangun. Kemudian Nabi SAW itu gigisik bahasa Sunda. Kan kalau bangun, ya, mengusap apa? Menghilangkan ngantuk. Ya, bisa kita langsung gini. Kalau bahasa Sunda mah, apa? Gigisik ya, orang-orang Sunda begitu. Menghilangkan rasa ngantuk. Ya, demikian Nabi SAW seperti biasa, manusia. Kemudian beliau langsung membaca 10 ayat akhir dari surah Ali Imran yang diceritakan tanpa berwudu di sini. Jadi beliau langsung baca Quran tanpa berwudu karena bangun dari tidur, dan tidur salah satu pembatal dari wudu itu. Kemudian beliau bergegas untuk mengambil air yang ada dalam bejana yang digantung. Ya mungkin air yang sudah disediakan digantung, maka beliau mengambilnya. Maka beliau pun berwudu dan beliau menyempurnakan wudunya. Artinya membaguskan wudunya. Menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya. Tsumma qama yusalli, kemudian beliau salat. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi artinya tadi ya mungkin bahasa Sundanya gigisik, ikut gigisik gitu. Karena mencontoh. Beliau berwudu, beliau pun apa? Berwudu percis seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallam sudah salat. Maka Abdullah bin Abbas ikut salat berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau salah. Ada di samping kiri. Di saat itu ada di samping kiri. Maka Nabi SAW itu meletakkan tangannya yang kanan di kepalaku dan mengambil telingaku dan menjewerku. Itu. Sebab tapalnya artinya menjewer itu, menjewer, menjewer, menjewer. Maka menjewerku. Ya. Nanti dijelaskan ya. Maka sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Yaitu lima kali, satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, enam kali. Ini dengan sholat iftitah, enam kali. Kemudian beliau berwitir. Dan tidak disebutkan dalam hadis ini berapa witirnya. Tiga atau lima, berapa. Minimalnya satu. Kemudian beliau berbaring. Artinya setelah sholat witir atau setelah sholat malam, beliau berbaring. Sampai datangnya muadzin. Kemudian beliau sholat dua rakaat, yaitu sholat qobliyah subuh. Sholat yang ringan. Bacaannya kul ya ayyuhal kabirun. Dan bacanya apa? Kul wallah wahad. Kemudian keluar, kemudian sholat, sholat subuh. Jadi ini kisah di dalam hadis ini. Jadi kisah di dalam hadis ini. Nah, kita ambil dulu judul dengan hadis ini sebelum menyebutkan aqwal ulama. Artinya relevansi hadis dengan judul. Imam Bukhari membawakan judul bab membaca Al-Quran setelah berhadas. Jadi Imam Bukhari berpendapat boleh orang yang berhadas membaca Al-Quran tanpa berwudu. Tapi kalau membaca bukan memegang mushaf ya, nanti akan dijelaskan. Jadi bukan memegang apa? Mushaf. Tetapi apa? Membaca. Jadi membaca. Lalu apa relevansi hadis? Hadis ini panjang dan akan diulangi di beberapa tempat hadis ini. Tentang Qiyamul Lail, nanti akan dibahas lagi. Ya. Yaitu syahid hadisnya itu tadi. Bahwa Nabi SAW bangun tidur sebelum berwudu itu membaca 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. Jadi Nabi SAW membaca akhir dari surah Ali Imran 10 ayat ya. Kemudian setelah itu berwudu baru sholat. Berarti di sini menunjukkan bahwa boleh membaca Al-Quran walaupun punya apa? Punya hadas. Tapi zahirnya dari hadis ini dan bab ini yang dimaksud hadas apa? Hadas kecil, bukan hadas apa? Hadas besar. Perhatikan. Ya. Membaca Al-Quran itu ada tiga kategori. Kalau orang dikatakan membaca Al-Quran, ada tiga kategori. Pertama, membaca Al-Quran pakai mushaf. Jadi kita baca Quran dan memegang apa? Mushaf. Maka jumhur ulama berpendapat orang yang punya hadas tidak boleh memegang apa? Mushaf. Jadi jumhur ulama berpendapat orang yang punya hadas itu tidak boleh memegang apa? Mushaf. Dengan dalil la yamasuhu ilal mutahharun. Itu kalau dalil dari apa? Dari Al-Quran. Ya. Kalau hadisnya adalah la yamasul Quran ila tahirun. Jadi tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang bersuci, itu hadisnya. Dan ini yang menjadi dalil umum. Ya. Jadi yang menjadi dalil umum. Minimalnya dua dalil itu. Quran, kemudian apa? Hadis. Ya. Yang kedua, yaitu membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Ya, seperti orang yang hafal Quran, gitu kan? Dia membaca Quran dari hafalannya. Hafalannya. Maka para ulama mengatakan boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu bagi yang hadas kecil, bukan yang junub dan bukan yang haid. Jadi bukan yang junub dan bukan yang haid. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ittifaq boleh gitu, orang baca Quran. Yang ketiga, membaca ayat Quran, bukan membaca Quran, itu membaca ayat Quran. Seperti apa? Ustaz berdalil di mimbar, itu kan baca ayat Quran. Atau membaca Quran, tapi bukan membaca Al-Quran dalam arti qira'atil Quran. Sepakat seluruh ulama, seluruh kaum muslimin sampai kepada yang awam gitu ya, bahwa di antara adab membaca Al-Quran dan adab memegang mushaf, bahkan adab orang itu mengajar, adab orang itu bikin risalah, ya, kita bikin risalah, bikin materi, bikin disertasi, bikin apa saja, apalagi berkaitan dengan islami, gitu kan, maka dianjurkan dalam kondisi apa? Bersuci. Ya, seperti saya sekarang ngisi, ya seyogianya wudu dulu gitu. Dan para ulama melakukan itu, bahkan para ulama itu sampai dicontohkan Imam Ahmad ketika akan berdebat dengan Ibnu Abi Du'ab, itu dalam kondisi beliau masih di penjara, itu meminta izin untuk berwudu terlebih dahulu dan sholat itu, yang dinamakan oleh sebagian para ulama dinamakan dengan sholatul hajah, sholat hajah, meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa berwudu untuk memegang mushaf dan wudu untuk membaca Al-Qur'an, bahkan wudu untuk melakukan aktivitas apa saja itu dianjurkan. Bahkan mau kerja berwudu dulu tidak mengapa, bagus itu. Karena wudu dalam setiap saat. Sehingga umat Islam itu akan terus menerus ya melakukan anjuran sekarang yang dinamakan SOP atau protap COVID-19. Kenapa? Karena orang mukmin mah terus dalam keadaan bersuci. Bahkan saya sering sampaikan, di belakang musibah itu ada hikmah. Apa salah satu hikmah wabah COVID-19? Insya Allah akan mengurangi penyakit muntaber, penyakit perut. Kenapa? Karena kaum muslimin, bahkan orang-orang awam itu selalu mencuci tangan sebelum makan. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan manusia dengan kisah COVID-19, maka semua orang itu terbiasa mencuci tangan. Sehingga ada penyakit ini, mungkin penyakit yang lain akan hilang gitu. Karena keterbiasaan kita mencuci tangan gitu. Makan bersih gitu kan. Kemudian anak-anak Indonesia akan lebih bergizi gitu ya. Maaf ya. Kalau sebelumnya mungkin kangkung deui gitu ya. Kemudian tempe deui. Sekarang dianjurkan untuk kekebalan tubuh dengan memakan yang bergizi. Mengulangi minum es gitu. Tapi bukan berarti pedagang es nanti jadi tidak jualan, enggak gitu ya. Saya enggak urusan itu. Walaupun saya bukan pencinta es ya. Ya, lebih jarang gitu makanya. Tapi kan orang sekarang dikasih tahu, yang dingin-dingin lebih dekat dengan COVID-19. Minumnya lebih yang hangat, yang tidak dingin. Jadi akan lebih teratur. Ini musibah bawa manfaat. Ya. Jangan-jangan di sini ada penjual. Tapi itu kondisinya ya. Jadi setiap musibah apa? Ada manfaat. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita juga lihat, ini isyarat sedikitnya sebelum kita membuka pertanyaan, bahwa syariat Islam itu fitri. Jadi pahami ya, bahwa syariat Islam itu akan tegak di dunia ini. Jadi hukum Islam itu akan tegak di dunia ini. Setuju ataupun tidak setuju, manusia akan tegak. Jadi orang yang tidak setuju dengan syariat Islam akan termarginalkan nanti. Walaupun sekarang berkuasa ya, itu catat dengan tinta emas ini dari saya. Catat bagi kaum muslimin bahwa manusia yang tidak ingin berhukum dengan hukum Islam akan termarginalkan di muka bumi ini. Termarginalkan oleh apa? Bukan dibunuh sama orang-orang Islam, enggak, tidak akan begitu. Bukan termarginalkan dalam arti umat Islam akan bersemena-mena dengan orang non-muslim, enggak. Tapi dengan takdir kauni Allah, karena Allah telah menetapkan bahwa Islam itu akan tegak. Setuju ataupun tidak setuju akan tegak syariat Islam ini. Kemudian apa? Dalil akli. Dalil akli apa? Dalil akli. Karena Allah yang memiliki bumi ini. Allah yang memiliki syariat ini. Dan Allah pasti akan menetapkannya nanti. Kemudian dalil fitrah dan sebagainya. Orang dengan fitrahnya sekarang. Dengan fitrahnya sekarang. Apa fitrahnya? Ya, harus mengakui syariat Islam. Cuci tangan, cuci muka. Ya, berkumur-kumur, menghisap air ke hidung. Setuju ataupun tidak setuju, syariat Islam telah ada. Wudu, mandi janabah gitu kan. Akan dilakukan oleh manusia. Kemudian sosial, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang boleh salaman, yang tidak boleh salaman itu. Dalam arti manusia itu jangankan dengan yang sesama jenis, jangankan yang dengan beda jenis, yang dengan sesama jenis juga orang dituntut. Berarti apa? Satu ketika manusia itu akan mengakui, ketika Islam mengatakan tidak boleh bersalaman laki-laki dengan perempuan. Mereka mengatakan tidak manusiawi. Apakah sekarang dengan ada COVID-19 orang mengatakan tidak manusia sekali, kita dengan teman tidak salaman? Enggak, menerima aja gitu. Dan nanti orang akan terpaksa dengan fitrahnya semua gitu. Dan semua. Dengan COVID-19 ini pun orang akan terbiasa bagaimana mengedukasi diri kita agar ini sehat gitu kan, sehat. Sebab sejarah membuktikan teman-teman, agar juga tidak berlebihan antum takut, kita takut ya. Enggak pernah ada virus yang hilang. Virus itu menurut para ahli, itu dikatakan berdasarkan dalil dulu, sekarang akan datang. Maka manusia itu harus mampu hidup dengan virus ini. Ya, harus mampu hidup dengan virus ini. Bagaimana kita bisa hidup dengan virus ini? Pertama tawakal kepada Allah, karena Allah yang memiliki penyakit itu. Dan Allah ngasih tahu juga, setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada solusinya. Hanya manusia mampu atau tidak mampu. Tahu tidak tahu, itu akan ada prosesnya untuk tahu. Kuat ataupun tidak kuatnya itu adalah proses. Tidaklah kita juga tahu dalam kehidupan, Coba dalam kehidupan antum anak kecil ya, ini namanya pembelajaran. Adakah anak kecil yang senang cabai ketika lahir? Tergantung antum mengajarkan. Anak saya 9-9-nya sampai yang sekarang 8 bulan udah bisa makan cabai. Kenapa? Karena saya dengan istri saya tukang makan cabai. Terbiasa. Saya pagi-pagi gitu, mudah-mudahan tidak sakit ya. Pagi-pagi belum apa-apa, saya udah bisa makan sambal pagi-pagi. Pagi-pagi jam 5 pagi mau sahur makan sambal, saya tidak makan sambal biasa. Artinya apa? Orang itu dengan kebiasaannya. Orang itu dengan biasa. Bukan saya memerintah antum makan cabai, bukan. Tapi ini yang namanya orang sekarang ada virus, ada ini akan terbiasa. Maka dikatakan new normal gitu kan. Beranjak. Jadi jangan sampai antum ketakutan berlebihan enggak. Tapi menempuh sebab kesehatan juga diperintahkan. Kesehatan. Nah, tapi disepakati bagi dokter yang jujur bahwa kita itu diciptakan dari apa? Dari sumber-sumber air mani, dari tanah. Maka pengobatannya dengan apa? Ya pengobatannya dengan apa-apa yang menjadi unsur manusia kan itu. Menjadi unsur manusia. Meluruskan makanan, meluruskan minuman, cara makan dan sebagainya. Dan sebagai kalimat terakhir karena ini masih kita akan bahas nanti, saya akan berikan contoh bahwa Imam Syafi'i rahimahullah telah seorang ulama yang tidak diceritakan bahwasanya beliau itu pernah belajar kedokteran. Tapi didapatkan dalam sejumlah perkataannya itu berkaitan dengan kesehatan. Saya akan berikan 3 contoh. Kata Imam Syafi'i, ada salah satu musibah yang menimpa kepada umat Islam, yaitu hilangnya 1/3 ilmu. Itu apa? Kesehatan. Ilmu kedokteran. Nah, kita juga kan sekarang akan mengetahui dan memberikan satu kesimpulan. Apa sih COVID-19? Gitu. Kan kita harus pakai legalitas siapa? Orang lain kan hari ini. Kita belum bisa memberikan legalitas. Kalaupun ada peneliti yang bisa mengeluarkan obat, belum tentu obatnya disetujui oleh WHO. Walaupun mungkin dibuktikan secara ilmiah bisa, tapi belum tentu diakui gitu. Karena 1/3-nya dimiliki sekarang itu oleh ahlul kitab gitu. Nah, Imam Syafi'i ngasih tahu kepada kita bahwa di antara keilmuan Islam yang dibutuhkan juga oleh Islam adalah kesehatan. Lalu Imam Syafi'i, saya kembali memberikan contoh dari kata itu Imam Syafi'i. Belum mengatakan apa? Demi Allah kata beliau, orang yang badannya gemuk itu tidak akan beruntung kata beliau. Maaf ya kalau yang masih badannya gemuk gitu ya. Tapi beliau menunjukkan begitu perhatian orang itu untuk menstabilkan tubuhnya. Karena kestabilan tubuh adalah awal dari kesehatan gitu. Sampai beliau mengatakan, dan ini dengan Harun Ar-Rasyid seorang khalifah, dikisahkan kepada Harun Ar-Rasyid di saat itu bahwa Imam Syafi'i itu kalau makan itu rebun-rebun. Tahu rebun-rebun? Kalau makan itu pagi banget katanya. Lalu ditanya, apa alasan yang kau makan itu sangat pagi banget? Kata beliau, alasannya 3 katanya. Pertama, pagi-pagi itu belum ada lalat katanya. Kan itu cerdas banget. Belum ada lalat. Makanannya belum belum disinggahi virus, kemungkinan virus. Yang kedua apa? Hawanya katanya. Hawanya belum terkontaminasi. Yang ketiga apa kata beliau? Setiap yang dingin itu lebih baik. Bukan dingin es maksudnya. Dingin tidak panas. Maka beliau mengatakan demi Allah selama hidupku aku tidak pernah mengkonsumsi makanan yang panas. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah di sini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah ta'ala bahwa ya COVID-19 ini juga musibah tapi mengajari kita untuk hidup sehat. Terbiasa sehat itu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala ada dalam hadis wasyarru laisa ilaik. kalau kejelekan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Maksudnya kejelekan semata. Setiap musibah, apa yang kita benci di belakangnya ada apa? Ada kebaikan. Nah, jadi kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu dulu yang kita bahas kesempatan sore hari ini, dan kita akan kembali membahas tentang hukum membaca Al-Qur'an di pertemuan yang akan datang. Baik Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khair untuk pembahasan yang kedua di kesempatan sore hari ini, yaitu tentang hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci. Kita akan kembali melanjutkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz pada kesempatan selanjutnya, mungkin di pekan depan insyaallah, dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi Anda sahabat media Gema Islam untuk bisa mengirimkan pertanyaan seputar pembahasan di sore hari ini melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811 2425255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS di nomor 0811 2425255. Tentunya setelah yang satu ini, tetap di MGTV, medianya umat Islam. Petuah ulama, petuah ulama. Al-Alama Syarabi Al-Madholi Hafizahullah mengatakan, hak kedua orang tua tiada akan pernah gugur, meskipun keduanya terjatuh dalam bid'ah dan kesyirikan. Maka, sungguh engkau harus mempergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Petuah ulama, petuah ulama. Doa memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadas saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberi aku pakaian ini sebagai rizki darinya, tanpa daya dan kekuatan dariku. Hasan, hadis riwayat Abu Daud pada kitab Al-Libas, nomor 4023. Untuk membangun sebuah impian, membutuhkan pertimbangan dan perhitungan. Cerdas, tepat, cepat, dan juga hemat. Dulu saya pernah gagal untuk mewujudkannya, tapi kali ini saya tidak khawatir. Baja ringan produksi PT Cilegon Steel hadir memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan sesuai keinginan Anda. Untuk kualitasnya, sudah pasti memenuhi standar nasional Indonesia. Silakan datang dan buktikan langsung di Mega Baja Outlet yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, untuk kebutuhan konstruksi bangunan, orang cerdas, pilih baja ringan yang SNI. Buat media Gema Islam, kita kembali lagi di kajian atau program Aroma Senja dalam pembahasan Sahih Bukhari, dan kita masuk dalam sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Dan sudah ada beberapa pertanyaan tentunya yang kita tampung di kesempatan sore hari ini dari sahabat media Gema Islam. Kita akan bacakan pertanyaan perwakilan Ustadz. Banyak sekali pertanyaan yang menanya seputar ini Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya bila kita berwudu di toilet atau di kamar mandi yang terdapat klosetnya Ustadz, atau tempat buang air besarnya Ustadz? Nah. Bismillah. Ini udah ditanya berulang-ulang ya. Hukum kita bersuci atau berwudu di toilet kita. Ya, hukumnya adalah tidak mengapa. Sebagaimana juga Nabi SAW mandi janabah dan belum berwudu, dan setelah berwudu mandi janabah tidak berwudu lagi. Akan tetapi tentunya yang sisi lain yang dibicarakan oleh para ulama adalah berkaitan dengan hukum zikir, seperti baca bismillah gitu ya, ketika akan berwudu ataupun mandi. Maka yang rajih tidak perlu berzikir dengan menjaharkan bacaan ketika seseorang itu berada di toilet. Tapi kalau dia berwudu atau mandi janabah, maka tidak mengapa insyaallah. Nah Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya, dan semoga tentunya menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang masuk di kesempatan sore hari ini ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan yang sangat menarik dari penanya kita bernama Ratna Ustaz, seorang perempuan. Ustaz, saya baru saja masuk Islam dan saya selalu berusaha mengumpulkan informasi dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya terkait dengan pekerjaan saya sebagai pembantu rumah tangga dan diamanahkan untuk mengasuh salah seorang yang cacat mental, dan orang ini berusia 40 tahun, laki-laki Ustaz. aktivitas akalnya dan kemampuan geraknya tidak melampaui anak yang masih menyusui, benar-benar tidak bisa berpikir Ustaz, dan dia tidak dapat mengontrol dalam segala hal dan tidak dapat melakukan sesuatu secara mandiri. Misalnya dia tidak dapat membersihkan dirinya sendiri atau makan sendiri, bahkan termasuk mengenakan pakaian dalamnya. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana dengan hukum saya bersentuhan dengannya Ustaz, dan apakah termasuk juga dengan wudu saya yang batal bila bersentuhan kembali dengan ya orang yang saya rawat ini Ustaz? Nah. Penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mungkin kita berdoa semoga ya berkah masuk Islamnya dan diberikan istiqomah dan dikuatkan iman dan juga diberikan taufik untuk selalu juga menambah ilmu dan thalabul ilmi. Di sini ada dua hukum ya, ada dua hukum. Dari sisi apakah bersentuhan membatalkan wudu atau enggak gitu. Jadi bersentuhan dengan istri atau bersentuhan seseorang dengan perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak? Jelas di sini ada perbedaan para ulama, yaitu ulama Syafi'iyah mengatakan batal bersentuhan, dan jumhur ulama yaitu dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah itu tidak mengatakan batal wudu gitu. Itu dari sisi, dan pendapat yang rajih bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudunya, pendapat yang kuat. Maka dari sisi bersentuhan bukan termasuk membatalkan wudu. Tapi dari sisi bersentuhan dengan yang bukan mahram, jadi bersentuhan tangan dengan yang bukan mahram, maka hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Tidak boleh. Jadi hukumnya haram, tidak boleh. Itu kaidah umumnya, kaidah umumnya. Bahkan para ulama juga membahas apabila yang meninggal dunia itu laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Hanya diperbolehkan istri memandikan suaminya. Dan apabila yang meninggal dunia adalah perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Ya. Tidak boleh memandikan laki-laki kecuali suaminya. Bahkan kalau bapaknya meninggal dunia, tidak dimandikan anaknya yang perempuan. Dan jika ibunya meninggal dunia, juga tidak dimandikan oleh anaknya yang laki-laki. Itu dalam kaidah fikih ya, kaidah fikih. Ya. Kenapa? Karena walaupun itu saudara, bahkan itu ibu gitu, bahkan itu bapak, ya bahkan itu adalah anak gitu ya, itu tetap firasat buruk berkaitan dengan masalah aurat itu tetap ada gitu. Jadi firasat buruk dalam arti hayalan-hayalan lain gitu ya, itu tetap ada. Maka dalam syariat tidak boleh ya, tidak boleh kecuali suami kepada istri atau suami kepada istrinya. Jadi istri untuk suami atau suami untuk istri baru boleh. Sehingga para ulama juga membahas sebelum menyebutkan ini, apabila tidak ada yang memandikan dari laki-laki, maka pendapat yang rajih itu ditayamumkan. Jadi kalau jenazahnya laki-laki dan tidak ada laki-laki, maka imam dimandikan dengan diguyur dengan kainnya ya, atau apa? Ditayamumkan, itu hukum fikihnya. Nah, sekarang berkaitan dengan tadi pertanyaan seorang pembantu rumah tangga ini bertugas untuk memandikan kalau anak kecil ya enggak jadi masalah gitu, tapi ini dihukumi udah badannya besar dewasa gitu ya, tapi IQ-nya ada mental. Saya kira berkaitan dengan syahwat tidak berkaitan dengan IQ gitu. Kalau berkaitan dengan syahwat, jadi syahwat itu tidak berkaitan dengan IQ. Maka oleh sebab itu seyogianya mungkin ya, kalau untuk memandikan, maka seyogianya dimandikan oleh keluarga gitu. Kalau dimandikan, Kalau menghidangkan makanan, menghidangkan pakaian, mungkin itu masih bisa. Ya seperti mungkin pembantu untuk apa seorang yang mungkin telah tua gitu ya, telah tua itu juga nggak bisa pembantunya perempuan itu. Untuk seperti umpamanya yang udah pikun gitu ya, yang udah pikun. Sebab kalau yang pikunnya tidak bermasalah, tapi yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah itu adalah yang menjadi pembantunya itu. Tetap hukum berkaitan dengan syahwat, bahaya-bahaya tetap ada. Oleh sebab itu, bagi penanya mungkin harus mencari solusi untuk sisi itunya. Bukan tidak boleh kerja di rumah orang lain, bukan dari sisi itunya. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan dan terima kasih kembali untuk satu jawaban dan pencerahannya untuk penanya kita. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pemirsa pendengar sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Kara di Malang, seorang wanita mengalami lumpuh setengah, sulit baginya berwudu. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara dia berwudu? Apakah baiknya dibawakan debu untuk bertayamum, ataukah boleh ditayamumkan atau mungkin diwudukan Ustaz? Bagaimana cara tayamumnya dan bagaimana cara sholatnya Ustaz? Nah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwal kepada Allah semampunya. Tapi kaidahnya ada dua di sini. Kalau dia masih bisa untuk berwudu, dalam arti tidak menambah sakit kalau dia berwudu dan airnya ada, maka wajib bagi keluarganya untuk mewudukannya. Jadi airnya ada, orangnya ada, artinya yang bisa membantu dia ada. Kemudian dia bukan sakit yang menambah sakit apabila dia berwudu, maka wajib dia untuk berwudu. Karena bolehnya tayamum itu adamul ma au adamul istita'ah fi istimalil ma. Sebab bolehnya bertayamum kalau tidak ada air atau ada air tapi tidak mampu menggunakannya. Yang dimaksud tidak mampu menggunakan itu ya kalau dia berwudu tambah sakit. Tapi kalau tadi orang yang lumpuh dia bisa, dalam arti boleh menggunakan air dan airnya ada, maka diwudukan oleh istrinya kalau itu suaminya, atau diwudukan oleh suaminya kalau itu istrinya yang sakit, atau oleh apa anaknya, atau oleh apa temannya. Ya, gitu. Ya. Itu kalau berkaitan dengan wudunya gitu. Ya, wudunya. Nah, kalau dia tidak mampu untuk berwudu karena tidak ada air di saat itu, atau dia tidak bisa berwudu karena kalau berwudu akan bertambah sakitnya, maka boleh untuk ditayamumkan oleh siapa yang ada di situ. Ya, kalau suami boleh dengan istrinya, istri boleh dengan suaminya, atau dengan anaknya, atau dengan temannya, boleh. Ya, jadi itu kaidahnya. Karena tidak bisa berwudu, gitu ya, kalau ada air dan masih bisa menggunakan apa? Air. Adapun sholat, maka boleh dia untuk menjamaknya, ya, boleh untuk dia menjamaknya dalam kondisi-kondisi seperti itu, tapi tidak dikosor. Ya, tidak dikosor. Kemudian bagaimana sholatnya? Ya sholatnya kalau mampu berdiri, dia berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, dia sambil duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, maka sholatnya sambil apa? Berbaring. Jadi sebagaimana dalam hadis, soliko iman, fa'in lam istati, fa'qa'idan, fa'in lam istati, fa'ala janbin. Kalau mampu berdiri, sholat berdiri. Kalau tidak mampu, maka sambil duduk. Kalau tidak mampu, maka sambil berbaring.